وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرأنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قائدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر عن زبير عن أبي الزبير عن جابر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد, قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اليوم بركاته جابر بن عبد الله اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى di sini artinya sakit ya, bukan Rasulullah mengerang mengeluh gitu bukan, tapi ishtaka di sini artinya Rasulullah memiliki syakwa atau keluhan, yaitu memiliki penyakit, sakit Rasulullah ketika itu. Fa sallaina wa ra'ahu wa huwa qa'idun, maka kami pun salat di belakang beliau. Wa huwa qa'idun, berarti beliau masih jadi imam, tapi kondisi beliau karena sakit beliau qa'id, duduk, dan suara beliau melemah karena sakitnya itu. Wa Abu Bakrin yusammi'un nasa takbirahu, dan Abu Bakar memperdengarkan orang-orang takbirnya Rasulullah SAW. Jadi tugasnya Abu Bakar itu musammi', ya, kayak di Mekah di Madinah kayak gitu. Itu untuk maslahat supaya kedengeran, apalagi ketika itu belum ada mikrofon kayak di Istiqlal juga Ustaz. Kali ya di sini gitu ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya memang bukan masjid yang seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, enggak seramai itu, enggak perlu. Ya, ana pikir Istiqlal enggak perlu. Kalau misalnya ada seperti itu, ana pikir enggak perlu, kecuali mungkin Jumatan. Iya, Jumatan. Jumatan toh. Kalau soal biasa enggak kan? Enggak tahu kalau sudah biasa. Enggak tahu. Tapi dulu ana belasan tahun lalu sana enggak gitu deh. Soal biasa, nggak tahu kok jumatan. Ala kulihal, ini demi apa? Demi supaya orang-orang mendengar takbir intiqal atau takbiratul ihram atau takbiratul intiqal dan seterusnya. Ya, kecuali baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran jangan diikutin. Nanti ada musamiyahnya, dapat lagi alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, enggak. Tadi cukup takbiratul intiqal, misalnya. Ya, dapat nggak kitabnya? Kelas. Ya, takbir atau takbir di tasmi' tugasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itu boleh ketika dimaksudkan dengannya supaya apa? Supaya orang-orang yang mungkin jauh di sana mendengarnya, supaya mereka tidak kehilangan takbir-takbir tersebut. Ya. Faltafata ilaina faraana qiyama. Di sini wallahu alam mungkin iltifatnya menoleh, Nabi SAW menoleh kepada kita. Kalau zahirnya nolehnya itu setelah takbiratul ihram. Faham enggak? Paham enggak? Kalau zahirnya nolehnya setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar gitu. Faltafata ilaina. Rasulullah SAW menoleh ke kami jemaah. Tapi kemungkinan juga faltafata ilaina ini adalah keadaan sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram. Ya, bisa juga. Jadi sebelum takbiratul ihram Rasulullah SAW menoleh, karena ada larangan menoleh dalam salat. Yang disebut itu adalah korupsinya. Ya. Korupsinya syaitan. Ala kulli hal faltafata ilaina qara'ana qiyama. Maka beliau SAW melihat kami dalam keadaan qiyam. Qiyam jamak dari qa'im. Di sini hal untuk nahnu. Faru'ana qiyama fa'asyara ilayna. Maka beliau pun mengisyaratkan kepada kami. Jadi ada ihtimal kemungkinan beliau noleh setelah takbiratul ihram. Ada kemungkinan beliau noleh setelah takbiratul ihram. Tapi yang wallahu alam mungkin sebelumnya. Fa'asyara ilayna. Rasulullah mengisyaratkan kepada kami untuk duduk. Faqa'adna. Maka kami pun duduk. Oke, ini qu'ud duduknya sebelum takbiratul ihram kemungkinannya. Jadi kejadian ini sebelum takbiratul ihram kemungkinannya, Allah alam. Jadi sebelum takbiratul ihram beliau ngeliat, karena di antara kebiasaan beliau dan sunnah beliau dalam salat berjamaah beliau menjadi imam, beliau menoleh ini, istau gitu, ya. Jadi gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak perlu noleh. Karena salatnya jarak 10 meter. Iya. Nah, maka kami pun disyaratkan duduk. Faqa'adna fa sallaina bi salatihi qu'uda. Maka kami salat dengan cara salatnya Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, kami duduk. Falamma sallama, ketika beliau SAW salam, selesai salat, kata beliau, in kittum anifa taf'aluna fi'la Faris wa Rum. Hampir saja kalian tadi ya apa mengikuti perbuatannya orang-orang Persia dan juga Romawi, bangsa Persia dan Romawi. Dalam apa? Dalam rangka ini. Yaqumuna 'ala mulukihim wa hum qu'ud. Ketemu dah kelas? Ketemu hadisnya? Mereka berdiri demi raja-raja mereka, sementara raja-raja mereka itu duduk. Wahum ku'ud, ini hal untuk muluk. Paham enggak? Yaqumun, ini Faris wa Rum, bangsanya diri terhadap muluk mereka, raja-raja mereka. Dan raja mereka wahum ku'ud. Ya kan, biasanya kan raja kan kayak gitu, duduk di singgah sana, terus ada dayang-dayang di samping atau tukang kipas ya, ada apa anak muda, nah, kayak gitu. Di Wira Sablong kayak gitu, Wira Sablong. Ya, kemudian nanti apa, orang yang mungkin datang ke istana gitu, dia diri begini paduka raja, ya kan gitu. Nah ini ya tentu Rasulullah nggak mencontohkan kalian hampir bersikap seperti orang-orang kejawen. Enggak, karena Rasulullah SAW tidak tahu bagaimana kejawen ketika itu. Atau mungkin belum ada kali. Tapi Persia dan Romawi sudah ada. Dan sikap mereka gitu, raja-raja Persia dan raja Romawi seperti itu. Jadi yang kita lihat di film-film dari model raja seperti itu terlarang. Dan ini bukan kebiasaan orang Islam. Jadi ketika ada orang menghadap ke raja, maka hendaklah orang tersebut juga duduk seperti duduknya raja. Maksudnya duduk, sama-sama duduk. Ya, enggak raja wah kelihatan hebat sendiri, kemudian orang-orang tersebut berdiri semua, enggak ada yang boleh duduk. Diri semua, bukan karena disetrap, karena untuk pengaguan terhadap raja, enggak. Itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tidak termasuk syariat Allah Taala. Fala taf'alu, maka janganlah kalian melakukan seperti itu. Ya, makanya dalam majlis ta'lim pun begitu. Ustadznya duduk, ya murid-murid duduk, ya kan? Enggak ada ustadznya duduk kayak gini, kemudian murid-muridnya diri semua, enggak ada yang boleh duduk. Harus cuma ustadznya doang yang boleh duduk. Iya, muridnya protes, pegel ustadz, gitu kan? Iya, masalah ini sebut pegelnya gitu loh. Ya, fala taf'alu. I'tammu bi'a'immatikum. Berimamlah kalian dengan imam-imam kalian. I'tammu di sini artinya apa? Iqtadu. Yaitu ikutilah imam-imam kalian. Ya. Imamnya salat berdiri, maka kalian wajib salat berdiri kecuali kalau enggak mampu. Imamnya sholat duduk, kalian juga harus ikut sholat duduk. Dan ini gak ada alasan, saya gak mampu duduk. Gak ada, emang mau ngapain itu? Ya kan? Saya gak mampu duduk, mampu berdiri. Gak ada orang kayak gini yakin. Kecuali bisulan. Ya. Maka dia duduk. Yaitu maknanya, tamu bi'a'imatikum. Ya. In salla qa'iman, fasallu qiyama. Kalau dia sholat berdiri maka sholatlah berdiri. Kalau insallah qa'ida fa sallu qu'uda. Kalau dia hatta ini di sholat fardu dalam hadis ini. Kalau misalnya sholatnya duduk maka kalian ikut sholat duduk. Itu dalam hadis ini. Jadi dalam syariat Islam imam sholat berdiri murid berdiri, imam sholat duduk murid makmum duduk. Begitu. Ya mestilah kalau imam sholatnya berbaring lah ini. Makmum gimana anda enggak tahu. Allah Allah. Lagi pula carilah imam yang enggak kayak gitulah. Ya, imam sholat berbaring. Sholat berbaring kenapa? Karena pengen aja, nggak boleh, nggak sah. Karena harusnya dalam sholat fardu dia sholat berdiri. Memang ada hadis sholli qa'iman fa in lam yastati' faqu'ida wa in lam yastati' fa 'ala janb. Yang pertama berarti sholli qa'iman. Kalau sholat sunnah ya boleh berbaring, walaupun kondisinya nggak ada darurat boleh berbaring. Tetapi pahalanya seperempatnya dari sholat berdiri. Dan itu pun sholat apa? Sholat sunnah. Adapun sholat fardu yang afdol yang masih berbaring sakit ini tidak dijadikan imam. Lalu terus gimana cara dia jadi imam di masjid sementara dia gak bisa duduk, dia cuma bisa berbaring. Dibawa gitu, digopong sama orang, dia lagi berbaring terus taruh di tempat imam blok gitu. Terus semuanya pada berbaring. Berbaring terus jaga jarak lagi 1 meter 1 meter. Iya kayak mau didagang apa gitu. Begitu. Riwayat Muslim, Abu Dawud dari Harith Al-Laits dari Abu Zubair dan Jabir bin Abdullah. Tafadhal. Wa bihi qala Abu Dawud wa ghayruhu min hadits al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بأظمائها وأظن في غير رواية fi ghairi riwayah Abi Daud. Ini tadi anda baca Farisa ya, ahlu Farisin, ahlu Farisin. Wala tu'azzimuni. Wala taf. Mana sah? Ayat ini. Lanjutkan. Wala tu'azzimuni kama yu'azzimul a'ajimu ba'duha ba'da. Ahsant. Ba'duha ba'da. Taib. Wa rawahu Abu Daud wa ghairuhu min hadith al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala. Rakib Rasulullah SAW, dan ini Berarti hadis yang serupa dengan hadis tadi, tapi di sini di hadis berikut ini disebutkan penyebab beliau sakit. Rasulullah SAW mengendarai faros. Ya, faros apa, Pak? Kuda. Kuda. Hisan. Ya. Tapi kalau hisan itu kesannya kuda pada umumnya. Tapi kalau faros itu kuda yang kekar untuk perang, itu faros. Makanya disebut faris. Ya. Penunggang kuda ya, ya bagus gitu ya, untuk perang, bertarung, itu faris namanya. Ya nanti Rafi antum namain anak antum Faris. Iya, Faris. Bagus kan nama Faris kan? Bagus. Bagus. Ada juga parfum Faris. Ada. Faris itu bukan. Bukan itu. Parah. Itu nama artis itu. Ya nama parfum juga. Nama parfum. Ya parfum Revel Al Kasmani itu. Dan juga iparnya juga seperti itu. Ya, farasan bil Madinah. Jadi faras, hisan ya, hisan namanya hisan kuda. Bil Madinah, di Madinah. Wa sar'ahu 'ala jazmi nakhlah. Maka kemudian tiba-tiba sar'ahu apa ya? Kan Rasulullah mengendarai kuda ya. Sar' itu kayak surupan ya. Tapi di sini sara'ahu, sara'ah, sara'ah itu menggelut-gelut. Maka badannya kuda tersebut bergejolak dan akhirnya Rasulullah terjungkal, menjungkalkan ya. Sara'ahu menjungkalkan. Maka faros tersebut menjungkalkan Rasulullah SAW ke jazmi nakhlah. Ke jazm, yaitu akar dari nakhlah. Ya. Pokok atau asal akar dari nakhlah, pohon kurma. Fan qata'at qadamuhu. Ini in qata'at bukan artinya terputus kakinya, bukan. In qata'at ini ya terluka gitu. Cedera ya. Ya, makanya dalam bahasa Arab ada qat'ur ra's. Qat'ur ra's itu bukan artinya menggal kepala, bukan. Qat'ur ra's itu artinya adalah mencukur rambut. Ya gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Arab cuma begitu. My hand is cut. My hand is cut. Tanganku terpotong, bukan. Tanganku kena silat itu cut namanya. Ya. Fan qata'at qadamuhu fa atainahu na'uruhu. Maka ketika sudah cedera, beliau berbaring, maka kemudian kami datang kepada beliau, ke rumah beliau, kami jenguk beliau. Fa wajadnahu fi mashribatin li Aisyah, fi masyrabatin li Aisyata yusabbihu jalisan. Maka kemudian kami temukan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ruangan ghurfah milik Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dalam keadaan apa? Bertasbih, dalam dengan duduk, bertasbih dengan keadaan duduk. Maka kemudian berkata Abu Rahmat, lagi ngapain? Ngecek hadis atau ngapain? Hah? Hilang. Hadisnya hilang. Kesampingnya. Oh, buat pindahin halaman. Emang orang kalau misalnya rumahnya terlalu ke selatan kayak gitu, dekat Lor Kidul. Panah yang satu, jangan panah yang dua. Malumlah sudah uzur kayak gitu. Rasulullah lagi duduk sambil tasbih, dia lagi duduk sambil nyari halaman. Wajadnahu fi mashrabatin li Aisyata yusabbihu jalisa. Maka kami temukan Rasulullah SAW di ghurfah tersebut, di kamarnya Aisyah, sedang bertasbih Rasulullah SAW sambil duduk. Nah, kemudian rawi mengatakan faqumna khalfahu fasakata anna. Maka kami pun berdiri di belakang beliau. Kebayang enggak gimana maksudnya? Ini misalnya pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini di dalam nih, inside ya. Para sahabat itu pengen mengunjungi mezarah beliau. Rasulullah SAW misal sedang menghadap ke sana, lagi duduk kayak gini sambil bertasbih, gitu kayak kiai-kiai ya gitu kan, atau kiai-kiai yang kalau beliau bukan kiai-kiai, kiai-kiai yang kayak beliau bertasbih, diam gitu. Bagian Pak Abu Rahmat lagi bertasbih sambil ini tasbih, wah itu, iya kayak di film-film silat dulu. Nah kemudian para sahabat kan ini ngelihat beliau bertasbih, mereka apa? Fakumna khulfahu, kami berdiri di belakang beliau, gitu kan? Fasakata anna, Rasulullah SAW diam, tidak menyapa kami sama sekali. Thumma atainahu marratan ukhra na'uduhu, berarti ya. Kemudian kami mendatangi beliau di hari lain, di kesempatan lain untuk menjenguk beliau. Jadi di pengunjungan pertama yang tadi kita sebutkan itu dicuekin para sahabat, enggak di apa-apain. Rasulullah diam, padahal Rasulullah terjaga gitu loh. Ya mungkin kadang-kadang gitu, kenapa Rasulullah SAW kok mendiami mereka, mencueki mereka gitu, padahal tamu gitu kan ya. Tapi ada pelajaran di balik ini. Fasal maka thumma atainahu maratan ukhra na'uduhu fasalla al-maktubata jalisa faqumna khalfahu. Kata beliau lagi salat, ya salat maktubah. Di sini zahirnya adalah salat fardu dalam keadaan duduk. Faqumna khalfahu. Kami pun berdiri di belakang beliau padahal beliau sedang salat duduk. Nah di sini kemungkinan juga beliau mengisyaratkan fa asyara ilaina, mengisyaratkan apa? Lagi dalam salat mengisyaratkan. Jadi dalam salat itu boleh mengisyaratkan selama itu memang dibutuhkan. Iya. Boleh. Kayak misalnya ada orang salam, kita beri isyarat gitu. Boleh dibutuhkan. Ya, selama itu bukan berupa lafal, dan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dari tiga huruf. Ya. Begitu. Boleh. Ya. Isyarat misalnya ada orang mau lewat di depan kita, kan isyarat gitu. Ini kan isyarat. Kalau pakai kalimat malah batal salatnya. Ya Allahu Akbar. Ada orang lewat. Ya ini mungkin enggak batal ya, kalau doang enggak batal karena dalam mazhab Syafi'i minimal 3 huruf. Kan 2. Tapi kalau dia pakai mat tabi'i yang bisa takutnya kena nih. Kan 3 huruf tuh. Nah, jadi pakai isyarat gini. Boleh. Nah, kalau misalnya di belakangnya beliau lagi duduk gini, belakangnya pada diri ikutan salat. Beliau isyarat untuk supaya duduk. Secukupnya aja. Ya. Fa asyara ilaina fa qa'adna qal falamma qada as-salah, ketika beliau telah menyelesaikan salat, qal idza shalla al-imamu jalisan fa sallu julusa. Kalau misalnya imam duduk dengan keadaan salat, maka kalian salatlah dalam keadaan duduk. Wa idza shalla al-imamu qa'ima fa sallu qiyama. Dan kalau misalnya imam salat berdiri, maka kalian salat berdiri. Oke, sampai situ. Taib makmumnya itu beruzur enggak sebenarnya untuk duduk? Dari segi fisik? Enggak. Imam saja. Ya, makmum enggak beruzur, sebenarnya enggak punya sakit, enggak apa. Pada asalnya wajib enggak atas makmum untuk selalu berdiri? Wajib. Baik. Tapi ini demi apa? Dua hal. Pertama, wujubul itimam bil imam fil harakat. Wajibnya beriktida dan mengikuti imam dalam pergerakan, dalam gerakan. Itu satu. Kedua, mujanabatu tashabbuh bi ahli Faris wa Rum. Menjauhi sikap tashabbuh dengan ahli Faris dan Rum dalam konteks khusus ini gitu. Tadi pertama apa? Pertama makmum pada duduk juga karena apa? Iktida. Wajib iktida bil imam. Iktida al makmum bil imam. Wajibnya makmum mengikuti imam dari segi harokat dan gerakan. Okay? Maka sebagian yang membolehkan untuk ikut kunut subuh walaupun mengatakannya itu bid'ah, maka bisa berdalil dengan hadis ini. Ketika imam memang beliau pakai kunut, maka antum ikutlah sebagaimana beliau. Paham enggak? Paham. Padahal pada asalnya antum merasa dibolehkan enggak kunut itu? Enggak boleh. Karena bagi antum bid'ah, gitu kan? Maksudnya rutin kunut subuh bid'ah gitu kan? Bagi antum misalnya. Misalnya saja. Adapun kalau bagi antum kunut subuh itu sunnah, maka khalas sesuai dengan mazhab yang antum anut. Tapi bagi antum kunut subuh itu bid'ah misalnya. Maka imam kunut subuh misalnya di masjid hijau. Hijau dalam artian hijau. Ya. Kalau masih hijau sini enggak. Masjid hijau ormas, ya. Kemudian antum ikut salat. Allahumma fir lil muslim itu mah Jumatan atau. Allahumma hadini fi man hadait. Nah. Kalau ana enggak ikut, ana enggak ikut. Tapi bagi yang berdalil dengan ini bisa. Ya, bahwasanya itu imam yang melakukan itu. Maka kita beriktidak dengan imam tersebut. Baik, tapi kan antum kan bagi antum bid'ah, ya. Ini makmum aja dia salat qu'ud, salat dengan duduk aja asli enggak boleh. Tapi demi iktidak terhadap imam, maka apa? Ikut dengan imam dalam masalah ini. Gitu ya. Ya cuman anda pribadi anda tidak ikut. Anda pribadi tidak ikut ya dalam masalah ini. Kenapa? Karena ada perbedaan. Rasulullah SAW ketika itu duduk, sholat duduk karena adanya uzur. Rasulullah SAW itu sholat duduk karena adanya uzur, dan itu bukan suatu kemungkaran atau kebid'ahan, melainkan memang ada syariatnya. Sementara kunut subuh yang dirutinkan ini kita katakan tidak beruzur untuk dimasukkan ke dalam syariat. Dan lalat-lalat mulai masuk. Bisa dikeluarin enggak Rofi lalat-lalat dengan ilmu kameha-meha itu? Ditutup aja. Ya, ala kulihan anak-anak tidak ikut dengan kunutan. Ya. Udah. Enggak bakal bisa tuh diginiin. Allah musta'an antum. Ya, kemudian falamma qada shalah, jadi wala taf'alu kama yaf'alu ahlu farisin bi'udhama'iha. Maka janganlah kalian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap raja-raja mereka. Atau dalam riwayat lain, wala tu'azzimuni kama yu'azzimul a'ajimu ba'daha ba'da. Jangan kalian agungkan aku dengan cara seperti orang-orang non-Arab mengagungkan sebagian dari mereka. Raja-raja mereka maksudnya begitu. Gimana? Paham di sini ya? Di sini berarti ada dua sebab mengapa kok diwajibkan ikut sholat duduk seperti imam sholat duduk. Pertama, iqtida. Itu yang pertama. Karena dalam hadis lain kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam agar diikuti segala gerakannya. Ya. Tetapi apakah gerakan yang khotok dari imam, maksudnya khotok di sini adalah yang batin, itu diikuti? Nah, ini yang menjadi muskilah. Ini yang menjadi muskilah. Dan apakah semua gerakan khotok harus diikuti? Misalnya khotok tersebut sifatnya bid'ah, atau khotok tersebut sifatnya ziyadah dalam sholat yang tidak ada, gitu loh. Yang tidak ada syariatnya sama sekali. Contoh misalnya. Sholat 5 rakaat dalam fardu ada enggak? Enggak ada. Ya enggak ada. Tapi berarti antum harus apa kalau misalnya imam sholat isya dan dia di rakaat keempat naik lagi ke rakaat kelima. Apakah antum harus mengikuti rakaat kelima? Enggak. Dalam syarah mumtinya Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan kalau misalnya imam ini beliau berdiri di rakaat keempat ke rakaat kelima, maka imam diharuskan untuk kembali ke tasyahud akhir, maksudnya duduk kembali. Karena kata beliau tidak ada dalam Islam rakaat kelima dalam salat maktubah, salat fardu. Paham enggak sih? Maka kalau misalnya imamnya ini bukan perkataan beliau. Setelah ini bukan perkataan beliau. Kalau imamnya kekeh, ke rakaat kelima udah disubhanallahin, subhanallah, subhanallah, imamnya berulang, mereka mungkin mengagumi, ya, lagi kagum akan sesuatu, mungkin kagum dengan bacaan saya atau takbirnya saya, subhanallah, subhanallah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ada yang begini gitu, diam aja dia terus imamnya, sampai terakhir, ittaqillah ya imam. Tapi imamnya tetap kekeh, rakaat kelima. Makmumnya ngapain? Duduk. Makmumnya enggak ikut dengan rakaat kelimanya imam. Kenapa? Kalau dua rakaat mungkin, tiga rakaat mungkin, empat rakaat mungkin, ini lima rakaat enggak. Nah, di prinsip itu juga yang ana tidak ikut dengan kunutnya imam. Enggak kunut-kunut subuhnya imam kecuali kunut nazilah dan memang ada sebabnya, musibah. Corona ini termasuk sebenarnya kunut nazilah bisa juga sebenarnya, bisa juga. Ya. Taib ala kulli hal, ya seperti itu, ya, iqtida' terhadap imam, tapi apakah di semua gerakan batil? Enggak di semuanya. Ya, jadi iqtida' di apa-apa yang memang sudah ada sunnahnya dan contohnya dari Rasulullah SAW. Buktinya kalau misalnya imam tersebut lagi sholat kemudian garuk-garuk kepala berkali-kali, apakah mau ikut? Gak ada, karena itu bukan gerakan dalam sholat, ya enggak? Begitu, di luar sholat gitu. Tapi yang kedua adalah mujanabatu apa? Tasyabuh bi ahli faris, ya, berusaha untuk tidak menyerupai kelakuan orang-orang ahli Persia. Walaupun niatnya beda enggak? Orang Persia niatnya untuk apa? Menta'zim muluk. Tapi ini sholat niatnya untuk apa? Menta'zim Allah Ta'ala. Dan Allah lebih berhak dita'zimkan. Tapi dengan perbedaan niatan ini, ada kesamaan tata cara. Maka Rasulullah berusaha agar apa? Islam tidak mengikuti tata cara seperti itu. Gitu loh. Padahal sebenarnya apa sih masalahnya gitu kan ya? Kan niatannya beda, iya niatannya beda, tapi ada keserupaan di sini. Maka diusahakan untuk menyelisihi mereka. Masya Allah, saking berlepas dirinya, baroknya. Ya. Nah, kalau kita kadang-kadang sama muslim itu malah sebaliknya. Kita barok terhadap sama muslim. Anu gak mau kayak orang-orang salafi, mereka pakai apa? Jubah, terus pakai baju yang apa namanya? Itu kurta ya namanya. Iya. Anda enggak mau, Anda mau yang pakai baju bola, gitu. Melihat orang-orang salaf itu kayaknya, kayak mual-mual gitu. Mereka bajunya tuh khas banget, celana cingkrang, ini terus peci tukang ojek. Nah, udah kayak gitu. Bukan antum, yang di samping antum. Bukan antum juga, antum nggak peci, yang di samping antum. Ana? Hah? Ini pertanyaannya. Enggak. Kenapa gitu? Karena itu sesuatu yang ghairu maqdur alaihim. Enggak mungkin makmum mampu untuk meneliti apakah imamnya tawaruk atau ihtiras. Enggak. Atau yang di depan, enggak wajib. Lebih-lebih ini masalah khilafiyah antar madhab. Masih khilafiyah mu'tabarah ini sih. Ya. Ya kunut juga sebenarnya khilafiyah mu'tabarah sih. Ya. Tapi ini kan kaitannya kalau kunut itu nanti ada fonis bid'ah dan ada yang enggak tahu begitu. Kalau ini kan bukan fonis bid'ah atau apa ini. Ini mah khilafiyah riwayat dan khilafiyah riwayat dan juga khilafiyah dalam masalah pemahaman terhadap riwayat-riwayat. Apa? Nah, imam ya enggak harus gitu. Iqtida' terhadap imam itu taharuk-taharuk yang memang zahir. Adapun yang enggak zahir, yang ghairu maqdur 'alal ma'mumin, enggak dibebani atas makmum. Iya. Apalagi kalau misalnya perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan sholat. Kayak imamnya garuk selangkangan misalnya pas sholat. Ya jangan ikut. Jadi iftirash atau tawarruk itu kembali ke bagaimana masing-masing makmum. Dan makmum yang di saf kedua pun enggak bakal bisa melihat, apakah harus ngeliatin dulu gitu. Oh, ditawarruk. Ikutin tawarruk. Gitu enggak. Ya, begitu. Wallahu alam, seperti itu. Enggak wajib ikut itu. Cuma kalau misalnya seseorang berijtihad dan berpendapat ikut innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, maka dia ikuti imam tawarruk atau iftirash, maka fadhol, silakan. Tafadhol dengan berdasarkan hadis tadi, tapi tidak bisa dipaksakan untuk seluruh makmum. Karena enggak semuanya paham, enggak semuanya ngelihat imamnya duduknya kayak gimana. Ya. Dan juga duduk di antara dua sujud. Apakah dia kakinya jingkek, apa sih namanya? Indonesia enggak ada. Atau gimana? Itu apakah harus diikuti? Enggak harus. Karena hal tersebut ada dalilnya, ada dalilnya. Dan hal tersebut bukan merupakan kewajiban bagi imam dan bukan merupakan sunnah. Dan itu merupakan sunnah. Maka makmum tidak ikut pun tafadhal masing-masing untuk hal ini. Ya. Allahu a'lam. Iya. Iya, iya, di situ itu. Maka apakah dia ikutan dengan imam atau enggak? Itu masing-masing aja. Ada seorang ikhwan dan dia aja ustaz juga sekarang. Ketika itu dia belum jadi ustaz, sekarang sudah jadi ustaz. Itu setiap ada perhatikan beliau kalau bermakmum kayak gitu. Kalau terlambat mesti begitu. Kalau imamnya duduk tawarruk, maka dia ikut tawarruk. Dia mengikuti, ya tafadhal silahkan, tapi enggak dilazimkan. Dan juga dilihat, kalau ternyata tawarruk itu menghasilkan antum kebiasaan, kan tawarruk biasa habis itu salam ya. Nah, ini masih apa? Dia masbuk. Tawarruk, imamnya salam, disalam juga. Terus habis itu istighfar. Apakah diampuni dosa-dosanya? Iya, kadang-kadang kita tawarruk itu otomatis tubuh kita istighfar. Otomatis tubuh kita apa? Salam. Anda pun pernah maghrib itu ketika dua pekan lalu maghrib di sini mungkin lagi pecah konsentrasinya, maghrib rokat kedua tiba-tiba anda tawarruk, gitu kan? Tawarruk gitu, blok gitu. Dan biasanya kan tawarruk kita lebih lama karena salawat kemudian doa-doa gitu kan. Makmum nih udah karena udah biasa ngerti karakter anak surat lama nih, kayaknya ini salah nih kayaknya. Yang belakangnya juga gitu. Jadi pas sana tiba-tiba assalamu, langsung pada subhanallah itu, udah siap-siap subhanallahinana gitu. Assalamu subhanallah subhanallah. Ada di subhanallahin mungkin kagum banget sama anak mungkin. Langsung ya diri gitu, anak diri langsung. Nah, diri kayak karena lupa gitu, maka khalas. Ya gitu, dan mereka tidak duduk tawarruk seperti namanya. Enggak ada yang duduk tawarruk. Ya, anak tok yang duduk tawarruk karena salah, pelupa gitu. Akhirnya anak diri. Seperti itu, jadi enggak harus. Cuma hadis ini wa innama ju'ilal imamu li utama bih, ya itu tentunya yang wajib adalah harokat yang wajibah, ya harokat seperti intiqalat, ya perpindahan gerakan ini diikuti, tapi itu yang wajibah. Adapun yang ternyata dia mustahabbah, maka ini pilihan. Dan adapun yang munkaroh atau bid'ah, maka yang afdal wallahu alam tidak diikuti, ya begitu wallahu alam. Ayo lanjut. Ahsanallahu ilaik. Wa bihi qal fa fi hadzal hadithi annahu amarahum bi tadhiyam alladhi yaqulu fi shalah wa 'allala dhalika bi anna qiyam al ma'mumin ma'a qu'ud al imam yushbihu fi'la faris al warum bi'udhamaihim fi'ala farisin warrumi. Bukan faris, Ustaz. Anda tahu farisin. Kenapa faris? Isim alam. Iya. Ghairu munsharif. Faksiya. Mana yang sahih sebenarnya? Fi'ala faris. Coba yang seperti ini, Taif misalnya, Taif. Taif kan di Arab Saudi, Taif. Itu munsharif atau ghairu munsharif? Sebab ghairu munsharifnya apa? Alami. Ajam alami. Muradantum ya, muradantum Pak. Muradantum ya, Faris. Taif. Ayo Ibnu Sabtu, Ibnu Sabtu. Murid Ibnu Sabtu ya, gimana? Faris. Taif itu alam, tapi apakah dia ahlu ta ahlu dia pakai alif lam ya? Al. Allah alam. Di situ pakai tanwin? Enggak. Coba antum cari di website atau di situ gimana di situ? Enggak ada, enggak ada harokat ya. Di ensiklopedia hadis atau semisalnya itu, coba cari deh search Faris gitu. Ya. Yeah. Antum ini dulu apa namanya, habisin dulu entar. Mana tadi yusbihu? Yusbihu fi'la Faris itu aja di mujmalin dulu. Yusbihu fi'la Faris wal Rum bi udhama'ihim fi qiyamihim wa hum qu'ud. Coba antum cari sambil aku jelasin. Dalam hadis ini annahu amarahum bi tarkil qiyami alladhi huwa fardhun fi shalah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tidak berdiri, yang mana pada asalnya itu adalah apa? Fardu dalam salat. Wa 'allala dzalika bi anna qiyamal ma'mumina ma'a qu'udil imam yushbihu fi'la Faris war Rumi bi'udhama'ihim fi qiyamihim wa hum qu'ud. Dan ta'lil yang Rasulullah SAW sebutkan, apa ta'lilnya? Adanya tasbih atau tasyabuh. Ya, qiyamnya makmumin, qu'udnya imam, itu seperti qiyamnya matbu', qiyamnya tabi'in terhadap raja, duduknya raja. Ya. Apa yang kamu butuhkan rakyatku? Ha, kan gitu. Rakyat berdiri semua. Begini ndoro, nah, kan gitu. Ya, mendingan begini daripada begini kanjeng mami, kan enggak enak ya. Begini ndoro. Nah, ini seperti ini ya. Para a'ajim non Arab dan juga orang-orang kafir biasa kayak gini. Ya, di mana ketemu? Nah, enggak ketemu. Ya udahlah. Dia isim alam ghairu munsharif. Tapi dia kan enggak ada sebab lain selain isim alam. Maksudnya enggak semua isim alam itu menjadi ghairu munsharif. Kalau fi'la farisin berarti faris di sini penunggang kuda dong. Enggak, iya isim alam, dia isim alam faris. Tapi apakah semua isim alam itu menjadi ghairu munsharif? Iya. Maksudnya Pakistan terus ini. Enggak, apa iya apakah semua wazan gitu? Misalnya nama itu siapa? Enggak. Taib. Ada nama anak mukmin, ada nama mukmin misalnya atau Rafi'i. Misalnya Rafi'i tanpa al ya. Bacanya gimana? Qala Rafi'iyun atau? Iya, Rafi'iyun. Pakai tanwin. Kenapa gitu? Kan alam. Iya. Isim fa'il enggak sih? Taib. Nafi'. An-nafi'. Bukan an-nafi'ah ya? Bukan. Jadi sebab kealaman apa? Yang enggak ada di Indonesia enggak ada. Oh, isim alam nama Indonesia proper name. Ya itu juga biasanya di situ, proper name. Apakah kealaman itu mesti melazimkan ghairu insiraf? Enggak mesti. Ya. Hah? Itu karena ada tambahan lagi, yaitu dia sifatnya apa? Mu'annas makata. Atau dengan beberapa wazan seperti fu'al. Umar, Zufar. Atau wazan fi'il. Ahmad. Nah, itu ghairu munsharif. Tapi kalau untuk selainnya, atau dia isim ajam seperti Pakistan, Doni, ya. Enggak ada di zaman Rasulullah nama Doni itu. Ikin, nah Ikinun enggak ada. Enggak ada. Gimana? Nafi', An-Nafi', Nafi', Waqi', itu semua isim ma'na. Ya kan? Tapi dia munawwan enggak? Tertawin, tanwin enggak? Tanwin. Makanya di sini Faris yang lebih sahih itu Farisin, ahla Faris apa tadi mana? Fi'la Farisin. Gitu. Okay. Dia tidak ada alasan selain alamiah untuk anistat. Gimana? Fa sallu julusan wa la taqumu wa huwa jalisun kama yaf'alu ahlu Farisa bi wudhu'. Ahlu Farisa. Gitu. Gitu ya. Farisa bi wudhu'iha. Di kitab apa itu? Ini Durar. Durar Saniyah. Ahlu Farisa. Ahlu. Nah. Ahlu Faris. Gimana ya? Kok Anda masih bersyubhat ini dalam masalahnya? Kalau di sini malah Ahlu Farisin di sini. Nih, in kitum anifan taf'aluna fi'la Farisin. Di sini Farisin. Idza shalla wala hadis berikutnya nih, hadis yang ini nih. Wala taf'alu kama yaf'alu ahla Farisin. Ada khilaf apa masalah? Tapi ana kok idza shalla al-imamu jalisan fa sallu julusan wa idza shalla al-imamu qa'iman fa sallu qiyaman wala taf'alu kama yaf'alu ahlu Faris bi udhama'iha. Gimana itu? Rawinya sama Sunan Abi Dawud. Coba ada enggak penonton yang mungkin bisa ngecek? Di sini ana malah lupa ada. Di sini Sunan Abi Dawud juga, Ustaz. Iya, maksudnya ini riwayat Abi Dawud, iya benar. Iya, baik. Ahla Farisin, ahla Farisa. Iya, ya alamiah. Tapi kan apakah semua alamiah itu ghairu munsharif gitu loh. Itu yang ada, karena ada ini yang kunci ini kita harus tahu. Kaidahnya lupa lagi karena Allah. Menurut antum ya Pak Muhammad. Pokoknya kalau menurut antum itu ya udah itu. Soalnya ada kan Faris itu kan wazannya kan fa'il. Atau isim fa'il gitu. Dan dalam beberapa nama kalau kita bilang itu isim alam sebabnya. Maka itu menjadi apa? Menjadi mu'rab. Bukan mabni dengan enggak boleh diinsyafkan. Tapi mungkin kalau Faris di sini bisa Farisa atau Farisu doang, enggak boleh Farisi atau Farisin. Kalau ditambahkan dengan ilat ajamiyah bisa. Ditambahkan dengan ilat ajamiyah bisa. Tapi kalau cuma sebabnya alamiah enggak bisa. Gimana? Iya, karena semua lafal ajam jadi mabni nanti, jadi enggak ghairu munsharif. Kalau kita tadi kan anda berpatoknya Faris di sini kan dia masuk ke dalam alamiah tapi dia arabiah gitu loh. Ya itu bisa Farisa, karena ajam seperti Misr, ihbitu Misra, ihbitu Misra, fa'iyah enggak. Eh bitu misran fa inna lakum, ini misran di sini Misr maknanya makan tempat, bukan Misr tempat gitu. Tapi Misr yang Mesir nih. Misr dia mabni enggak ghairu munsharif. Padahal secara lafal mim sad dan ra selesai. Tapi di sini ada sisi ajamnya, mungkin karena keajaman itu bukan asli Arabiah gitu yang membuat dia tidak ditanwinkan. Mungkin begitu ya. Ya bisa kita bilang ahlu Faris, apalagi versi ini kan asli bukan Arab. Mungkin bisa seperti itu. Hah? Ar-Rumawi enggak masalah sih, war-Rum enggak masalah. Karena ada al di sini. Ya maka enggak masalah. Oke, okay. Yusbihu fi'la farisa gitu ya. Oke, okay, lanjut baca. Nah. Kita gara-gara si Faris. Habis waktunya. Wa bihi qala wa ma'lumun annal ma'mun wa ma'lumun annal ma'muma innama nawa an yaquma lillahi la li imamih. Wa hadha tashdidun 'azimun fi an-nahyi 'anil qiyami lirrajulil qa'id. Wa naha aidan amma yusbihu. Bacanya lirrajuli apa lirrijli? Lirrajuli. Terbacanya lirrijli lah untuk kaki yang sedang duduk. Ayo wanaha. Wa naha aidan amma yushbihu dhalik wa in lam yaqsud bihi dhalik wa li hadha nuhiya 'anis sujudi lillahi baina yaday rajuli wa anis salati ila ma qad ubida min dunillahi kannali wa nahwiha. Baik, ahsantu. Mungkin sampai sini aja kita. Maklum bahwa saya makmum itu meniatkan dia berdiri salat untuk Allah taala bukan untuk imamnya gitu. Baik. Kalau orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, mereka berdiri, rakyat berdiri di depan raja mereka. Itu berdiri untuk raja atau untuk Allah? Untuk raja. Jadi seolah-olah di sini ada qiyas ma'al farik, seolah-olah gitu loh. Paham enggak? Hah? Gimana? Itu ya, apa kehilangan hadis apa gimana? Paham enggak di sini? Paham enggak poin ini? Makmum ketika berdiri dalam salat bermakmumkan imam, berimamkan fulan gitu kan. Itu dia berdiri, makmum berdiri lillahi ta'ala atau lil imam? Lillahi ta'ala. Rakyat Persia ketika menghadap raja dan rakyat itu berdiri, rajanya duduk. Mereka berdiri itu demi mentakzim imam atau mentakzim Allah? Mentakzim imam. Apakah di sini ada perbedaan? Perbedaan. Seolah-olah di sini ada qiyas ma'al farik, pengkiasan hukumnya sama, hukumnya enggak boleh. Tapi pada akhir, pada asalnya itu beda gitu loh. Tapi dengan itu tetap dilarang dalam Islam. Ini kenapa begitu? Ini sebabnya hadza tasdidun 'azim. Ini menunjukkan adanya tasdid, penguatan yang sangat besar dalam masalah pelarangan anil qiyami lirajul qa'id. Diri terhadap pria yang duduk. Ya. Tapi nanti akan dibahas tuh beberapa konteks yang berbeda ya. Kayak misalnya ini lagi di duduk nih. Ada kemudian orang datang diri, terus kita diri menyambut, boleh atau enggak? Nanti ada, tapi enggak sekarang. Itu beda lagi itu. Iya. Nah, kalau misalnya kemudian kita nih duduk nih, ustaz nih duduk. Kemudian datang orang-orang, beberapa murid diri mereka. Sementara anda duduk di sini, mereka diri sambil siap-siap perbana di sini. 12 Rabiul Awal. Apakah ini seperti ini? Iya seperti ini mas. Iya mirip, beneran. Jadi anda Habib Hasan. Habib Hasan Al Jaizi gitu. Duduk di singgah sananya, masya Allah. Tet, anggap aja. Tapi kan sarung ada BHS. Nah, kemudian antum murid-murid kemudian pada datang terus berdiri. Mereka enggak mau duduk sebelum ada suruh duduk. Sama enggak? Mirip enggak dengan versi ini? Mirip. Sama. Mirip ada tasbih. Lah yang sholat aja yang pada asalnya wajib diri aja itu harus ikutan duduk kok gitu loh. Padahal itu adalah rukun loh atau kewajiban dalam sholat berdiri. Bukan, mungkin bukan rukun, wajib dalam sholat berdiri. Ya, lah ini nggak ada kewajiban apa-apa. Ya jangan diri, duduk semuanya, gitu. Dan mereka diri karena apa? Menghormati anak kan? Karena menghormati nggak boleh seperti itu. Nah ini kan kadang-kadang di maulid-maulid kayak gitu loh. Iya. Murid-muridnya diri sambil menghormati. Tangtung. Kenapa nggak sambil duduk? Kan lebih enak. Tangtung, gitu kan? Ya kan lebih enak. Ya begitu, enggak boleh. Tapi apakah mereka ketika kita ucap ini mereka terima? Enggak. Apaan sih ini gitu kan? Karena memang didikan tarbiyah mereka seperti itu. Enggak untuk ittiba betul-betul ke Rasulullah, tapi ittiba ke tokoh selain Rasulullah SAW walaupun mengatasnamakan Rasulullah atau keluarganya, gitu. Kemudian wanaha aidan amma yushbihu dzalik, melarang yang menyerupai itu. Wa illam yaqsud bihi dzalik, walaupun maksudnya mereka enggak gitu loh. Maksudnya mereka enggak menyerupai orang-orang Persia, enggak bermaksud begitu. Wa li hadza naha 'an sujudi lillahi baina yaday ar-rajul. Oleh karena itu dilarang sujud kepada Allah tapi di depan orang. Ngadep waktu itu kan waktu pengeluaran Nabi Muhammad SAW. Lalu di depan situ, tapi di depan pas ya, di depan pas. Bahkan mungkin kalau enggak di depan pas pun kita tahu tuh orang ngadep kita, jangan. Usahakan jangan, karena ada penyerupaan gitu loh. Bahkan mungkin itu lebih buruk lagi dibandingkan dengan yang berdiri di hadapan raja. Enggak? Raja yang ngadep, dia sujud. Ini lebih buruk lagi, walaupun enggak ada maksud untuk sujud kepada dia. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya Abu duduk situ terus ana sholat ada kiblat, ya lillahi ta'ala, tapi ada alu di situ. Ya makanya enggak boleh. Hah? Alunya madhab sana enggak apa-apa. Atau alunya madhab bumi. Ya, benamkan palanya di bumi blok gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Kemudian ma'ani sholati ila man qila ma qad ubida min dunillah kan nari wa nahwiha. Atau larangan sholat menghadap ke yang kadang-kadang yang bisa jadi disembah selain Allah Ta'ala, yaitu api, gambar, patung, ya, atau hal-hal yang besar yang menancap di depan kita, tiang doang gitu. Tapi yang tiang ini sunnah fi'liyah, bukan qauliyah. Rasulullah SAW kalau sholat menghadap tiang, beliau di sebelah kanan atau kirinya. Berarti sunnah fi'liyah. Artinya ini adab, bukan kelaziman, bukan kewajiban, bukan pengharaman, bukan. Enggak masalah seorang sholat depan tiang langsung, enggak masalah. Cuman yang afdol adalah dia agak geser sedikit. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ana belum tahu pendapat ulama makruh atau enggak. Minimal khilaful aula lah, khilaful aula, menyelisih hal yang lebih baik. Kan lebih afdal ikutin sunnah gitu. Ya begitu. Jadi ini yang tadi menunjukkan bahwasanya penyelisihan atau penyerupaan terhadap sikap orang kafir itu memiliki grade yang berbeda. Ada penyerupaan yang persis banget, ada penyerupaan yang ya sedikit mungkin niatnya beda tapi kok bentuknya sama gitu, ada gitu. Kayak pakai baju bola itu pun penyerupaannya beda-beda. Yang pakai baju bola ada yang niatan karena memang senang dengan pemain tersebut misalnya, ya ada yang pakai baju bola yang belakangnya ada nama, ini juga ada. Yang nggak ada nama beda juga, beda. Yang cuman pakai iseng-iseng karena punya anaknya pakai buat main futsal misalnya, ada. Nah yang seperti beda-beda hukumnya ya, atau konteksnya ya, tapi dilihat paling intinya dilihat dari sisi ta'zim dulu, apakah dia memang benar-benar ada sisi ta'zim terhadap orang kafir itu. Nah di situ iya, orang nonton bola pun beda-beda kan, ada yang memang dia ngefans sama klub ini misalnya, dia ngefans sama klub Como namanya misalnya ya. Como, tulisannya Como ya, ada memang Como M diganti R jadi kecoa itu. Nah, itu ada. Karena dia suka dengan pemain-pemainnya atau apa gitu. Nah, ini ada ta'zim di sini. Ada ta'zim. Yang melazimkan nanti ada tasyabuh. Ya. Tapi ada juga yang nonton bola karena emang seru-seruan aja. Gak ngerti pemainnya siapa, bodo amat lah. Yang seru, gol gitu. Gol dia bergembira. Digolin dia bergembira. Dia bergol. Ada yang kayak gitu. Iya. Ada yang nonton bola karena pengen ngumpul sama teman aja, dia nggak tahu bola, nggak ngerti, jadi biasanya nonton yang lain. Ada, jadi beda-beda, ikhwan. Semua itu beda. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.